بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim, masuk ke bab ke-29. Bab an-nahyi 'anil iqtisadi fil ma'ir rakid. Bab larangan mandi di dalam air yang tergenang. Di dalamnya ada sebuah hadis 656. Wadathani Harun ibn Sa'id al-Aili wa Abu Tahir wa Ahmad ibn Isa jami'an an ibn Wahb. Qala Harun haddathana ibn Wahb qala akhbarani Amr ibn al-Harith عن بكير بن أشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antaramu mandi di dalam air yang tergenang sementara dia orang yang junub. Jadi mandi seperti apa namanya sekarang? Tempat mandi, kamar mandi yang bisa tergenang air kemudian masuk ke dalamnya. Ya. Faqal, lalu Abu Sa'ib bertanya, kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah? Kalau seandainya enggak boleh masuk ke dalam, lalu apa yang dilakukannya? Qal yatanawaluhu tanawulan. Dia ambil dengan menciduknya. Ini dia menimba atau dengan apa istilah kita, menggayonglah, ya, mengambil airnya, tapi dia tidak masuk ke dalamnya. Diambil keluar. Hukum yang ada dalam hadis ini, qala al-Imam Nawawi, dia mengatakan qala al-ulama'u min ashabina wa ghairihim, berkata ulama dari mazhab kami yakni Syafi'i dan yang lainnya, يكره الاغتسال في الماء في الماء الراكد قليلا او كان كثيرا. مكروه hukumnya mandi di dalam air yang tergenang, baik airnya sedikit maupun banyak. ويكره الاغتسال fil ain al jariyah dan dibenci juga mandi di mata air yang mengalir. Jadi ada mata air kemudian dia numpuk aja, enggak keluar. Ada mata air ketika dia mandi di situ dia ping mengalir. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala fi Buwaiti, Imam Syafi'i berkata dalam kitab Buwaiti, akrahu lil junubi an yaghtisla fil bir mu'inatan kanat aw daimatan. Imam Syafi'i mengatakan saya tidak menyukai atau makruh atau saya tidak menyukai bagi orang junub untuk mandi di sumur. Yani maksudnya di dalam sumur. Apakah air dari mata air atau air yang tergenang? Wafil ma'ir rakid alladhi la yajri. Dan di dalam air yang tergenang yang tidak mengalir. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, wasawa'un qalilur rakid au kathiruhu akrahu iktisalu fihi. Apakah air yang tergenang itu banyak, sedikit atau banyak, maka aku tidak menyukai mandi di dalam air tersebut. Wa kadza sarraha ashabuna wa ghairuhum bima'na. Begitu juga ulama-ulama kami yang sepaham, yaitu satu mazhab dan yang lainnya, menjelaskan yang senada dengan itu. Wa hadza kullu 'ala karahati at-tanzih lat-tahrim. Ini semuanya dalam bentuk hukum makruh, artinya kalau bisa ditinggalkan, bukan tahrim, bukan pengharaman. Jadi sebatas anjuran kalau bisa ditinggalkan. Ya. Wa idza ghtasala fihi min al-janabati fal yasiru al-ma'u musta'malan. Kalau seandainya dia mandi di dalam air tergenang tadi disebabkan dia junub, apakah air yang tersisa menjadi air yang musta'mal, yakni air yang sudah dipakai fungsinya, ya, jadi membersihkan. Jadi membersihkannya sudah hilang sifatnya, tinggal bersih aja. Wa fi tafsilun ma'rufun 'inda ashabina. Dalam permasalahan ini terdapat rincian yang sudah dikenal di dalam mazhab kami. Wa huwa anna in kana al-ma'u qullataini fa sa'idan lam yasir musta'malan. Apabila airnya dua kulah atau lebih. Dua kulah itu volumenya kurang lebih 204 liter. Bukan satu kubik. Satu kubik itu banyak sekali. Durum tambah sekete, dinaian kok berapa senti kete gitu kan. Kalau seandainya airnya yang dipakai itu, yang dia masuk ke dalamnya, dua kulah atau lebih, fasa'idan, lam yasir musta'mala, maka dia tidak menjadi air musta'mal. Artinya, airnya suci dan mensucikan. Karena ada hadis Ibn Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Apabila air itu ada dua kulah, maka tidak bisa membawa khabath, yakni najis, artinya tidak terkontaminasi. Walaupun misalkan masuk dia ke dalamnya najis, maka dia tidak terkontaminasi. Walau iktasala fihi jama'atun fi awqatin mutakarrirat. walaupun sekelompok orang mandi di dalamnya di dalam waktu-waktu yang berulang-ulang. Nah, ini mandi, kemudian yang lain mandi setelah itu, kemudian mandi lagi, mandi lagi. Maka tetap air itu tidak mustamal dan bisa dipakai untuk bersuci. Wa ma idza kana al-ma'u qullataini duna qullataini. Kalau seandainya airnya kurang dari dua qullah. Air yang tempat kamar mandi yang ada penampungan air itu kira kurang lebih berapa isinya? Enggak sampai dua qullah kan ya. Enggak sampai. Fa idzan ghamasa fihi al-junub bighairi niyyah thumma lamma sara tahta al-ma' nawar tafa'a janabatu wa sara al-ma' musta'mala. Kalau seandainya orang yang junub masuk ke dalam air itu awalnya tidak punya niat untuk mandi junub, tapi ketika dia di dalam air baru dia niatkan untuk menghilangkan janabahnya, maka sara al-ma musta'malan, maka airnya menjadi hukum air musta'mal, artinya tidak bisa dipakai lagi. Wa in nazala fihi ila rukbatayhi matalan thumma nawa qabla inghimasi baqihi sara al-ma' fi al-hal musta'malan binisbati ila ghairihi. Kalau seandainya dia masuk ke dalam air dan baru air itu sampai ke lututnya, lalu setelah itu baru dia punya niat untuk mandi, ya, sebelum dia mencemplungkan. Kalau tadi dia sudah cemplung nih, dia di bawah air, baru dia niat, saya mau niatkan untuk mandi junub. Maka air itu menjadi musta'mal kalau dilihat kepada sisa dari anggotanya. Ya, ila ghairi, dilihat kepada orang yang lainnya. Ya, jadi bagi dia sudah selesai. Itu pelaksanaan dia sudah selesai, tapi orang lain tidak bisa. Wartafa'at al-janabatu an dhalika al-qadr al-munghamis bila khilaf. Maka hilanglah hadasnya, junubnya itu dari seukuran anggota badannya yang dicemplungkan ke dalam itu. Walhasil kalau kita lihat bahwa air yang tergenang apabila dia sedikit, maka berdasarkan hadis di atas tidak boleh masuk ke dalamnya orang yang junub. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dia mengambil airnya, menciduknya. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Ketika Aisyah ditanya oleh Masruq, apa hukum pasangan melihat aurat pasangannya? Yani suami istri melihat aurat pasangannya. Lalu dijawab oleh Aisyah, kuntu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam naghtasilu min ina'in wahidah. Kami, aku, ya, dan Rasulullah SAW mandi dari satu bejana, ember. Sehingga tangan kami itu silih berganti. Ini berarti mengambil air. Dan ini berarti mandi dari satu bejana, yaitu mungkin ember, ya, lalu satu sama lainnya saling mandi. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wala al-mar'ati bi fadli ar-rajul walakin yaghtarifu jami'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang laki-laki, yakni suami, mandi dari sisa air istrinya, dan jangan pula istri mandi dengan sisa air suaminya, akan tetapi hendaklah sama-sama menciduk airnya, yakni mandi, ya, mengambil air yang sama. Namun diperjelas bahwasanya boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mamunah atau hadis yang keluar dari Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari sisa air mandinya Maimunah. Ya. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh ashabus sunan, iqtasala ba'd azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam min jafnah. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه أو يتوضأ فقالت إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب. Kata Nabi صلى الله عليه وسلم, kata sahabat Nabi ini, salah seorang dari istri Nabi mandi, yakni mandi junub, lalu datang Nabi setelah itu untuk mandi atau untuk berwudu. Lalu istri Nabi ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tadinya junub. Kata Nabi, air tidak pernah junub. Yani air yang tersisa tidak terkontaminasi menjadi air yang junub. Ketika kita mandi, ya, mungkin ada dari bercakan-bercakan tubuh kita, air yang dari kita masuk ke dalam. Dan apalagi dahulu, iktirafnya itu mengambil, menciduknya itu dengan tangan. Ya, bukan dengan gayung sebagaimana kita sekarang. Tapi dengan tangan. Ya, dia mandi, dia ambil langsung bersentuhan dengan tangannya. Maka kata Nabi SAW, air itu yang tersisa itu tidak menjadi junub. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya hendaklah dia mengambil air tersebut, bukan masuk ke dalam tempat air yang tergenang. Ya, tapi kalau seandainya untuk dia mandi sendiri, ya boleh. Tapi akhirnya kan harus dibuang airnya. Ya. Artinya ketika seseorang mandi dengan air yang sedikit untuk mandi junub. Sebagaimana yang kita lihat dari pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Tapi kalau seandainya airnya banyak, misalkan dia junub, lalu dia mandi di kolam renang, ya, untuk junubnya, maka hal itu boleh. Walaupun sebagiannya mengatakan akrahu, ya, Akrahu maksudnya di sini saya tidak menyukai. Ini lebih baik jangan dilakukan. Kemudian kalau seandainya dia lakukan, maka airnya juga tidak bisa dijadikan menjadi air musta'mal karena airnya melebihi dari 2 kullah. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita pelajari. Yang sebelumnya adalah larangan kencing di air tergenang. Apalagi dia kencing di air tergenang kemudian mandi dari situ, kan airnya sudah terkena najis. Maka kalau kemarin telah kita pelajari dilarang untuk kencing dalam air tergenang, maka kalau begitu juga enggak boleh kencing di dalam kolam renang. Ya kan orang enggak tahu lah. Nah, walhasil jangan. Walaupun karena kemarin pembahasan kita ada lagi yang berbeda dalam masalah ada air kalau seandainya mustahbar. Air yang dianggap banyak sekali, yakni air yang melaut. Nah, gitu. Kalau kencing di laut enggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah karena air mustahbar. Tapi kemarin sebelumnya kita terbahas tentang berapa ukuran mustahbar ini, air yang banyak ini. Abu Hanifah dia katakan, kalau seandainya di tepinya, ditepak airnya, tidak bergerak di tepi yang lain. Maka itu dianggap dengan air mustahbar. Tapi kalau seandainya air banyak, digerakkan di sini, di ujung yang lain bergerak efek dari gelombang gerakan itu, maka dianggap oleh Abu Hanifah belum air mustahbar. Ya, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.